Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan bahwasanya talabul ilmi adalah sebaik-baik atau seutama-utama amalan, terutama di zamanina hadza, di zaman kita sekarang ketika sudah sedikit manusia ataupun kaum muslimin mempelajari ilmu agamanya. Maka disebutkan bahkan bal huwa afdhal min jihad, bahkan menuntut ilmu dalam keadaan seperti ini ketika kebid'ahan, orang-orang berfatwa tanpa ilmu, kemudian orang-orang mendebat sesuatu yang sudah jelas perkaranya, maka pada saat ini hendaknya seorang syabab, seorang pemuda atau seorang muslim, dia bersemangat di dalam menuntut ilmu, mengetahui perkara agamanya, mana halal wa haram, mana akidah, mana kesyirikan. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan amalan yang mulia ini. Kita lanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di dan telah sampai pada juz yang ke-30 surat At-Takwir. Terakhir kita membaca ayat yang ke-15 sampai yang ke-29 dan telah selesai penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala, yaitu ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Disebutkan pada ayat yang ke-15 dan ke-16 bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-kawakib, dengan al-hunnas. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang besar dan makhluknya yang menakjubkan. Ini untuk menunjukkan bagaimana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa memperhatikan, bisa melihat ciptaan-ciptaan tersebut, sehingga mendorong manusia untuk mengetahui pencipta makhluk-makhluk tersebut, pengatur makhluk-makhluk tersebut. Dan nanti disebutkan oleh Allah oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya tersebut untuk menunjukkan ketinggian atau keagungan sanad Al-Quran, yaitu silsilah mata rantai Al-Quran, bagaimana dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, wallayli idza as'as, dan demi malam apabila telah meninggalkan gelapnya, ay adbara wa qila aqbala, yaitu adbara, keluar atau pergi, atau juga dikatakan datang, yaitu pergi gelapnya atau datang gelapnya. Di sini as-as memiliki dua tafsiran, memiliki dua makna, yaitu adbara, keluar, dan waqila aqbala, yaitu datang. Dan dua makna ini tidak bertentangan. Kedua makna ini menunjukkan akan keagungan dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu, yaitu bermakna adbara, bermakna keluar atau pergi, atau waqila aqbala, yaitu datang. Wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing, ay banatun alaimus subhi, yaitu munculnya tanda-tanda subuh, Sebagaimana yang kita perhatikan bahwasanya as-subhi atau as-subhu dia memiliki tanda-tanda ketika muncul fajar. Maka disebutkan wan syaqqa an-nuru syai'an fa syai'an. Terpancar sinar, itu sinar matahari, syai'an fa syai'an. Maka apabila kita perhatikan di waktu subuh sampai fajar menyingsing, kita perhatikan sinar matahari muncul atau terpancar syai'an fa syai'an, tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit cahaya tersebut. Hatta yastakmila wa tatlu'a syamsu, sampai sempurna cahaya tersebut dan terbitlah matahari. Wa hadhihi ayatun idhamun, dan ini adalah tanda-tanda yang besar. Disebutkan dari awal, dari ayat yang ke-15, fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah dengan al-khunnas, dengan al-kawakib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-subhu, yaitu dengan waktu subuh. Dan ini semua adalah tanda-tanda yang besar yang setiap manusia bisa melihatnya. Pergantian siang dengan malam, malam dengan siang, maka manusia bisa memperhatikan ini. Aqsamallahu biha ala uluwi sanadil Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya tadi untuk menunjukkan ketinggian sanad dari Al-Qur'an. Jadi sanad ini adalah silsilah atau mata rantai bagaimana Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada rangkaiannya. Dan di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya ingin menunjukkan ketinggian dari Al-Qur'an. Wa jalalatihi, dan keagungan dari Al-Qur'an. Wa hifdzihi min kulli syaitonir rajim, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dari syaitan yang terkutuk. Dan kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwasanya penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an dilakukan ketika sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, kemudian yang kedua ketika Al-Qur'an itu diturunkan, yaitu ketika Al-Qur'an diwahyukan, Allah menjaga dari syaitan. Kemudian yang terakhir adalah ketika Al-Qur'an telah diturunkan, Allah Subhanahu wa taala jaga dari penyimpangan. Kemudian faqala innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa atau disampaikan oleh rasul yang mulia. Rasul di sini bermakna utusan. Dibawa oleh utusan yang mulia. Wa huwa Jibril alaihi salam, yaitu Jibril alaihi salam. Nazala bihi min Allah taala. Jibril alaihi salam membawa Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Qur'an adalah atau diturunkan litanzilu, yaitu benar-benar diturunkan Rabbil Alamin, yaitu Rabb semesta alam, yaitu Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yaitu diturunkan, dibawa turun oleh ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salam. Ala qalbika, yaitu langsung Jibril alaihi salam membacakan Al-Qur'an langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an diturunkan itu tidak langsung dalam jumlatan wahidah, akan tetapi ayah ba'da ayah atau mufarraqo, diturunkan sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi. Dan salah satu hikmahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an diturunkan secara ayat demi ayat, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala linutsabbita bihi fuadak, yaitu agar kami mengokohkan Al-Qur'an tersebut di dalam qalbumu, yaitu di dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an kepadamu dengan tartil. Jadi ini salah satu hikmah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan ayat ba'da ayat atau ayat setelah ayat, tidak sekaligus Allah Subhanahu wa taala turunkan. Litakuna minal mundzirin, yaitu agar kamu menjadi salah satu dari pemberi peringatan. Maka ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan selanjutnya oleh beliau rahimahullah taala, wa wasafallahu bil karimi likaromi akhlaqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril alaihi salam rasulun karim dengan al-karim, dengan mulia, likaromi akhlaqihi, disebabkan kemuliaan akhlak dari Jibril alaihi salam. Maka di sini akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana sanad, bagaimana silsilah Al-Qur'an itu sampai dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan yang pertama adalah menjelaskan tentang bagaimana mulianya Jibril alaihi salam, bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan bahwasanya sesuatu yang mulia yaitu Al-Qur'an tentu akan dibawa oleh seseorang yang juga memiliki kemuliaan. Tidak mungkin kemuliaan akan dibawa oleh orang-orang yang dia rendah. Orang yang mulia akan membawa kemuliaan juga. Maka di sini disebutkan ar-rasul min malak, yaitu utusan dari malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Wa kasratu hisalihi al-hamidah, dan banyaknya perangai yang mulia yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam. Fa innahu afdalul malaikah, Jibril alaihi salam adalah seutama-utamanya malaikat dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Wa azamahum rutbatan inda rabbih, dan Jibril alaihi salam ini memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rabbnya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat Jibril yang pertama adalah karim, yaitu mulia. Kemudian disebutkan sifat yang selanjutnya adalah dzi quwwatin, yaitu yang memiliki kekuatan. Alama amarallahu bihi, yaitu memiliki kekuatan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, wa min quwwatihi, dan di antara yang termasuk dari kekuatan Jibril alaihi salam, annahu qallaba, bahwasanya Jibril ini membalikan diyara qaumi Lut bihim faahlakahum, yaitu Jibril alaihi salam membalikan negeri-negeri kaum Lut, yaitu mereka yang melakukan fahisyah, melakukan amalan yang keji, amalan-amalan yang mendatangkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan kaum Nabi Lut atau Lutiyah adalah amalan yang dapat mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun merupakan amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang melakukan amalan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Maka Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, maka Jibril turun ke negeri Lut, ke negeri kaum Nabi Lut. Disebutkan dicabut negeri mereka dari lapisan langit yang ketujuh. Kemudian diangkat oleh Jibril alaihi salam ke atas langit. Sampai diriwayatkan bahwasanya gonggongan anjing dan kokok ayam dari negeri kaum Nabi Lut itu terdengar sampai langit dunia yang pertama, didengar oleh penghuninya. Maka kemudian oleh Jibril alaihissalam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dibalik, yang atas menjadi di bawah, di bawah menjadi di atas. Wa ja'alnaha 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang atas menjadi yang bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menghempaskannya kembali ke bumi. Maka ini adalah menunjukkan kekuatan dari Jibril alaihi salam. Ini adalah salah satu contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang selanjutnya adalah sifat dari Nabi, sifat dari Jibril alaihi salam yang selanjutnya. Inda dzil arsy, yaitu Jibril, Jibrilu muqarrabun 'inda Allah, yaitu Jibril itu memiliki kedudukan, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahu manzilatun rafi'atun. Jibril alaihi salam memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khisatu minallahi, dan memiliki keistimewaan, kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtisasu biha, yang Allah memberikan keistimewaan Jibril alaihi salam dengannya. Makin ay lahu makanah manzilatun fawqa manazil al malaikah kullihim. Makin maknanya adalah Jibril alaihi salam memiliki kedudukan di atas kedudukan para malaikat seluruhnya. Jadi Jibril alaihi salam adalah malaikat yang memiliki kedudukan lebih dibandingkan dengan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, mupa'in samma. Jibrilu muqa'un fil mala'il a'la. Jadi Jibril ini adalah malaikat yang ditaati oleh penduduk langit, yang ditaati oleh para malaikat. Ladaihi minal malaikatil muqarrabina junudun. Dan Jibril alaihi salam ini memiliki pasukan dari kalangan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jibril alaihi salam memiliki pasukan dari kalangan para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nafidhun fihim amarahu, yang para malaikat ini senantiasa melaksanakan perintah Jibril alaihi salam. Mupa'un ra'yahu, kemudian para malaikat ini senantiasa mentaati pendapatnya Jibril alaihi salam. Kemudian amin, Muta'in thamma amin. Dan makna amin ini adalah sifat yang selanjutnya dari Jibril alaihi salam, aidzu amanah. Jibril ini memiliki amanah. Wa qiyamu bima amara bihi, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. La yazidu wa la yankus. Dia tidak menambah juga tidak mengurangi apa yang diperintahkan kepadanya. Wala yuta'adda ma hudda lahu. Dan Jibril alaihi salam tidak melebihi batas yang ditentukan kepadanya. Maka ini adalah sifat dari Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat dari makhluk yang membawa atau yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang di awal disebutkan bahwasanya sesuatu yang mulia akan dibawa oleh orang yang mulia pula. Wa hadza kulluhu, dan ini semua yaitu sifat-sifat Jibril alaihi salam, yadullu ala syarafil Qur'ani indallahi ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang mulia dibawa atau disampaikan kepada utusan Allah dari kalangan manusia oleh utusan malaikat yang mulia pula, yaitu malaikat yang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Fa innahu ba'atha bihi hadzal malak al-karim, yaitu Allah mengutus Al-Qur'an atau menyampaikan Al-Qur'an dibawa oleh malaikat yang mulia ini, yaitu malaikat Jibril. Al-mausufu bitilka sifati al-kamilati, yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia tersebut, yaitu Rasulun Karim, Zikuwah, kemudian Muta'in Thamma Amin. Ini adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan bagi Jibril alaihi salam. Wa adatu annal muluka la tursilul karim alaiha illa fi ahammi muhimmat. Dan keadaan atau kebiasaan yang kita ketahui, al-adah, ana muluka, bahwasanya raja-raja di dunia, yaitu yang sekarang ada di dunia atau yang pernah lewat, la tursilul karim, tidak akan mengirim orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan, illa fi ahamim muhimmat, kecuali pada perkara-perkara yang penting. Tidak mungkin orang-orang yang penting memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Maka disebutkan di sini anna muluka, bahwasanya raja-raja di dunia itu tidak akan mengirim orang-orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan kecuali kepada perkara-perkara yang penting. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mulia, agung, tidak akan dibawa oleh makhluk yang rendah. Maka di sini dibawa oleh makhluk Allah dari kalangan malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Wa asyrafir rasail, dan risalah-risalah yang mulia. Walamma dzakara fadlar rasuli al-malaki, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai menyebutkan keutamaan utusan dari kalangan malaikat, yaitu siapa? Jibril alaihi salam. Alladzi ja'a bil Qur'ani, yang dia ini datang bersama dengan Al-Qur'an, yaitu maksudnya menyampaikan Al-Qur'an. Dzakara fadlar rasuli al-bashari, maka kemudian Allah menyebutkan keutamaan utusan dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah disebutkan bagaimana Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang mulia dibawa oleh utusan yang mulia dari kalangan malaikat Jibril alaihi salam, maka kemudian Al-Qur'an juga diterima oleh orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi nazala alaihil Qur'an, yang Al-Qur'an ini turun kepada beliau, yaitu kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah nazala alaihil Qur'an, kalau Jibril alaihi salam nazala bihil Qur'an. Kalau nazala bihil Qur'an itu Al-Qur'an turun dibawa oleh Jibril, sedangkan Rasulullah nazala alaihil Qur'an, turun kepadanya Al-Qur'an. Wada ilaihin nas, dan beliau menyeru manusia untuk, yaitu untuk mengikuti Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an. Maka disebutkan di sini di dalam ayat selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wama sahibukum bimajnun. Wama sahibukum bimajnun. Dan tidaklah teman kalian atau sahabat kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahibukum, kum di sini kembali kepada kaum Quraisy, yaitu orang-orang kafir Quraisy, dan tidaklah temanmu yaitu Muhammad bimajnun, yaitu orang yang gila. Nabi Muhammad itu bukan orang yang gila. Kenapa disebutkan sahib, sahabat? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu hidup, lahir dan tinggal di tengah-tengah kaum Quraisy. Mereka mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui bahwasanya beliau ini dengan Al-Amin, orang yang digelari dengan gelar Al-Amin. Bahwasanya beliau ini adalah orang yang tidak pernah berdusta. Mereka tahu. Ketika dikatakan oleh Rasulullah ketika menyampaikan dakwah pertama kali di Bukit Safa, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang kalian? Mereka menjawab, kami percaya. Karena kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Wa huwa Muhammadun, yaitu sahibukum, teman kalian yaitu Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimajnun, jadi tidaklah, yaitu teman kalian itu tidak atau bukan orang yang gila. Karena apa? Ketika didakwahkan oleh mereka, oleh Rasulullah kepada mereka, maka celaan dan cercaan kepada Rasulullah, gelar dan laqab, dikatakan dusta, pendusta, penyair, gila, sahirun majnun, disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan innahum idza qila lahum la ilaha illallah wa hum yastakbirun, itu jika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, mereka sombong. Ketika Rasulullah mendakwahkan la ilaha illallah, mereka tahu dengan makna kalimat la ilaha illallah, tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Maka mereka sombong, enggan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan a inna latariku alihatina lisairin majnun, apakah kita akan meninggalkan ilah-ilah kita, akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita disebabkan oleh penyair yang gila. Mereka menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sairun majnun. Bahkan Al-Qur'an dikatakan in hadza qaulul bashar, ini hanyalah ucapan manusia, dikarenakan kesombongan mereka. Kama yakuluhu a'da'uhu al-mukadzibuna birisalatihi, sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mendustakan risalah atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal, yang mereka ini mengada-ngadakan, menuduh dengan tuduhan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati yuriduna an yutfa'u biha ma ja'a bi ma sya'u wa qaddiru alaihi, yang mereka inginkan dengan tuduhan-tuduhan dusta ini, dengan lakob-lakob yang dusta ini, yaitu mereka ingin memadamkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang Arab pada saat itu tidak mendengar apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya itu perkataan penyair yang gila. Karena sebagian sahabat ada yang dia masuk Islam dikarenakan mendengar ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana Umar Ibnul Khattab, Jubair bin Mut'im, dan sebagian sahabat yang lainnya. Maka mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, menyebarkan, memberikan lakab dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang Arab pada saat itu tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya'u, yaitu dengan sekehendak mereka. Wa qaddiru alaihi, dan dengan sekuat tenaga mereka. Bal huwa akmalun nasi aqlan, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzalahum ra'yan, dan orang yang baik pendapatnya. Wa asdaquhum luhjatan atau lahjatan, dan beliau ini adalah orang yang paling benar ucapannya. Dan orang-orang Quraisy pun membuktikan ini. Ketika sebelum diangkat menjadi rasul, ketika orang kaum Quraisy melakukan renovasi terhadap Ka'bah sampai terjadi terakhir, proses terakhir, yaitu ketika ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya, maka berselisihlah para kabilah Arab saat itu, merasa paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya semula. Bahkan disebutkan hampir saling membunuh dikarenakan perselisihan. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, kita lihat siapa yang besok pertama kali muncul dari pintu Syaibah. Maka ketika keesokan harinya, ternyata yang masuk pertama kali dari pintu Syaibah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, radina Muhammad, kami ridho terhadap Muhammad, Muhammad al-Amin. Mereka mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Amin, orang yang terpercaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meletakkan Hajarul Aswad di atas sebuah kain, dan setiap kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut. Dan ketika telah sampai di tempat Hajarul Aswad, maka beliaulah yang meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya yang sempurna, yang semula. Maka ini menunjukkan kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mau jujur mengakui, maka ini adalah bukti bahwasanya beliau adalah huwa akmalun nasi aqlan wa ajzalahum ra'yan wa asdaquhum lahjatan. Akan tetapi orang-orang Quraisy mereka sombong, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan ayat Allah yang selanjutnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia, yaitu ra'a Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat Jibril alaihi salam bil ufukil bayyin, yaitu di ufuk yang terang, yang jelas. Maka disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam di dalam surah Allah menciptakannya itu dua kali. Yaitu Rasulullah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk yang sebenarnya, yaitu dengan 600 sayap surat, yaitu keadaan Jibril alaihi salam yang sebenarnya, yaitu Allah menciptakan dalam bentuk seperti itu. Maka Rasulullah melihatnya itu dalam dua waktu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama adalah ketika di Gua Hira. Rasulullah melihat Jibril alaihi salam dalam keadaan surah ketika Allah menciptakannya. Kemudian yang kedua adalah fis sama'i sabi', yaitu pada di langit yang ketujuh, yaitu di Sidratul Muntaha ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk yang sesungguhnya. Karena di sebagian waktu Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah bukan dalam bentuk yang sebenarnya. Dalam surah manusia, sebagaimana hadis Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan bentuk seseorang. Kemudian juga di dalam waktu yang lainnya, beliau menyerupai sahabat Rasulullah di Hiya al-Kalbiyah. Nah ini, jadi dalam bentuk aslinya juga dalam bentuk yang lainnya. Dan Rasulullah melihat bentuk asli dari Jibril alaihissalam adalah dalam dua waktu atau keadaan tersebut. Dan maksud walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin di sini, maka yang dimaksud adalah ketika di Gua Hira. Alladhi huwa a'la ma yulawihu lil basar, yaitu tempat yang tinggi yang masih bisa dilihat oleh mata. Maka ini maksud dari walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk di ufuk yang mubin, yang jelas, yang bisa terlihat. Maka ini adalah tafsiran surat At-Takwir, yaitu sebagian dari ayat ke-15 sampai dengan 29 yang menceritakan bagaimana silsilah atau mata rantai atau sanad Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini untuk malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.